Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin. سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sungguh sangat senang hati ini rasanya ketika kita dapat bersua lewat udara walaupun belum bertatap muka dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kebahagiaan ini semakin terasa karena kita mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini ini adalah petunjuk yang terbaik dalam hidup kita, dan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehingga kita dapat mencapai kejayaan di dunia ini, dan insyaallah di akhirat nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada terhingga. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih di awal daripada surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Surah yang kalau kita terjemahkan Al-Kahfi itu ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah gua, berarti surah tentang gua, karena di dalam surah Al-Kahfi ini ada kisah Ashabul Kahfi, yaitu sekelompok pemuda yang menyelamatkan imannya dari penguasa yang zalim dan mereka masuk ke dalam gua melarikan diri. Nah, pada hari ini kita akan membahas firman Allah pada ayat yang ketiga daripada surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makithina fihi abada." Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ayat yang mulia ini merupakan lanjutan daripada ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ayat pada ayat sebelumnya, ya, Al-Qur'an itu sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Jadi pada ayat sebelumnya diisyaratkan tentang surga dan neraka atau neraka dan surga. Nah, di dalam ayat yang berikut ini yang kita kaji pada hari ini adalah Allah menegaskan makithina fihi abada, mereka tinggal, makatha yamkuthu artinya tinggal di suatu tempat, bertempat, ya, fihi di dalamnya, ya, abada selama-lamanya, ya. Maka ayat ini kembali lagi memotivasi kita, menegaskan kepada kita betapa kebaikan yang kita lakukan di dunia ini kelak akan berbuah, buah yang sangat manis, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tempat yang sangat mulia yang kita selalu sebut dengan al-jannah atau syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan keindahan syurga dan kenikmatan yang ada di dalamnya di dalam sebuah pernyataan beliau yang sangat populer dan kita menghafalnya. Syurga itu la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Subhanallah. Syurga itu la ainun ra'at, tidak terlihat oleh mata, tidak pernah terlihat oleh mata keindahannya, betapa indahnya syurga itu. Wala udhunun sami'at, dan tidak pula pernah terdengar oleh telinga betapa indahnya syurga itu. Kalau kita pernah mendengar, ya, bahwa di suatu tempat indah, ya, katakanlah di Indonesia ini ada Bali, ada Danau Toba dan sebagainya indah, maka syurga jauh berlipat-lipat kali indahnya daripada itu. Wala la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fil qalbil bashar. Bahkan tidak pernah terlintas sedikit pun di dalam hati manusia, dalam khayalan manusia. Kalau kita menghayalkan begini dan begitu, maka Al-Quran itu, bahkan Al-Quran itu menggambarkan, atau Rasulullah SAW menyatakan bahwa syurga itu jauh lebih indah daripada itu. Nah, ini nantinya ayat yang seperti ini memotivasi kita untuk terus meningkatkan amal kebajikan kita. Justru karena itu, marilah dengan sedikit harta yang kita miliki ini, mari terus kita membantu dan menolong saudara-saudara kita. Ya, karena harta itu bukan banyak dan sedikitnya yang dilihat, tetapi banyak dan sedikit yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mampu berinfak dan bersedekah membantu saudara kita dengan banyak, mengapa harus sedikit? Karena banyak kita berinfak, banyak kita bersedekah, maka itu akan kembali manfaatnya kepada kita. Banyak kita membantu orang, maka itu akan kembali manfaatnya kepada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan itu kepada diri kita. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini menjadi motivasi tersendiri bagi diri kita agar kita dapat menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan kita dan dapat memacu semangat kita untuk senantiasa mengamalkan Al-Qur'an ini, isi kandungannya, agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemuliaan di dunia dan di akhirat nanti. Dengan memperbanyak amal ibadah itu, kita insyaallah akan tinggal di dalam surga nanti di akhirat, dan itu adalah tempat yang terbaik yang menjadi idaman setiap orang. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menambahkan penjelasan terhadap ayat ini, kita akan mendiskusikannya bersama Al-Ustaz Fajrul Haq MA. Fadal Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Ayat ini sangat simple. Allah memberitahukan bahwasanya sorga yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala akan ditempati bagi orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Dengan gaya bahasa yang difirmankan Allah, makithina fiha. Kata-kata makithina fiha itu fihi. Adalah fihi, makithina fihi. Kata-kata makithin itu diambil dari kata makatha. Jadi ini adalah ismul fa'il untuk jamak. Gunanya apa? Gunanya makatha di sini adalah orang yang bertempat tinggal di rumahnya. Jadi seakan-akan Allah ingin memberitahukan kepada kita nanti di akhirat kelak bahwasannya sorga itu layaknya rumah kita yang kita huni yang begitu indahnya. Kalau rumah yang kita huni itu sudah kita rasakan manfaatnya dan keindahannya dan kemanfaatannya, apalagi nanti ketika kita huni rumah di sorga tersebut yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan imbalan ataupun upah kepada hamba Allah di akhirat kelak nanti, yaitu merupakan balasan yang sangat agung dan sifatnya abadi, tidak sementara. Maka kalau kita renungkan melalui hati kita, pikiran kita, takwa kita, iman kita, tentu kita akan memilih sifatnya adalah yang abadi, bukan sifatnya sementara. Maka kita akan selalu beringin, berupaya, berupaya terus untuk supaya mendapatkan kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat mendapatkan sorga yang mana dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata ini makithina fihi itu langsung Allah ingin berikan, tidak lagi dinamakan sorga itu jannah, tapi langsung Allah taruh, letakkan dengan gaya bahasanya, inilah rumahmu nanti di sorga. Begitulah Allah memberitahukan upahnya yang begitu sangat indahnya ketika hamba-hamba Allah mampu untuk mempertahankan agamanya, syariatnya serta selalu mengagungkan Al-Quran Al-Karim. Karena di zaman sekarang ini kita masih banyak melihat orang hanya satu sisi menjalankan perintah Allah, sisi lain tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, satu sisi dia pergi ke paranormal untuk menanyakan nasibnya yang akan datang. Satu sisi dia salat 5 waktu, tapi satu sisi dia korupsi sehingga banyak merugikan umat secara keseluruhan, sehingga umat kita ini akan menjadi merasakan kesusahan. Ketika satu sisi ia melaksanakan tugasnya, satu sisi dia tidak melaksanakan amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu dia mengutamakan kepentingan untuk dirinya, tidak kepentingan untuk orang lain. Inilah orang-orang yang betul-betul pelit di dalam kehidupannya, yang tidak memikirkan orang lain. Itu adalah bukan ciri orang-orang yang beriman. Ciri orang-orang yang beriman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, selalu mengutamakan yang lain walaupun ia banyak kepentingan bagi dirinya, tapi ia lebih utamakan. Itulah yang dikatakan Allah ibadur rahman, hamba Allah yang Allah kasihi, tidak saja di dunia tapi di akhirat kelak nanti Allah memberikan tempat yang terbaik. Begitu Ustaz Ardi. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi janganlah kita meninggalkan kebaikan-kebaikan, dan jangan pula kita mengerjakan kemaksiatan, karena kebaikan yang kita tinggalkan itu akan merugikan diri kita, sebagaimana perbuatan maksiat itu juga akan merugikan diri kita. Akan tetapi memperbanyak amal kebaikan kita lah kita lakukan, agar itu kita mendapatkan balasan kebaikan pula nanti di akhirat. Begitu juga janganlah pernah kita berbuat kemaksiatan, hindari semampu mungkin untuk berbuat kemaksiatan, karena azab telah menunggu bagi orang-orang yang melakukannya, dan itu akan dirasakan selama-lamanya. Tidak dapat terbayangkan betapa kehidupan itu akan sangat membebani diri kita. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, demikianlah mungkin perjumpaan kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan akhirnya semoga kita dapat menjadikan Al-Quran bacaan dan renungan kita setiap hari. Aku qauli hadza wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.